Mitra bisnis, meski pemerintah mengklaim bahwa Indonesia telah mengarah pada perbaikan, namun di sana-sini masih terlihat adanya kekurangan-kekurangan sehingga tidaklah mengherankan jika muncul organisasi massa yang mempertanyakan berbagai kekurangan ini seperti yang telah dikumandangkan oleh Ormas Nasional Demokrat. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, menurut sisi Bapak, apakah Bapak melihat ormas seperti Nasional Demokrat akan membawa Indonesia ke arah perbaikan atau justru sebaliknya, Pak? Kalau membawa lebih terburuk pasti tidak, tetapi akan dapat memperbaiki, saya sangat meragukan. Kenapa Bapak meragukan? Oleh karena tidak ada itu ada dua ya, kalau mau atau revolusi atau seperti Bung Karno. Nah, Bung Karno itu memang akhirnya bisa membawa teman-temannya untuk berevolusi melawan Belanda. Tetapi setelah merdeka, itu kan tidak serta-merta menjadi beres, teratur, makmur, tidak. Nah, setelah itu kan tidak bisa revolusi. Setelah merdeka masih revolusi, tidak. Tetapi Bung Karno mempunyai leadership, mempunyai kemampuan, mempunyai pengetahuan untuk bisa mempengaruhi rakyatnya. Di Sosial Demokrat tidak ada, kan? Jadi, Bapak tidak melihat adanya kekuatan dari Nasional Demokrat yang mampu menginfluence rakyat untuk memperbaiki kondisi negara kita, ya, Pak Kwik? Tidak ada, gitu. Tidak ada yang terkesan tidak bisa membawa orang menjadi terobsesi, jadi mati-matian mau setuju terus let's do something gitu, kita berbuat mati-matian gitu, enggak ada gitu. Tapi Pak Kwik, bukankah Ormas Nasional Demokrat juga dipenuhi oleh elit dan tokoh-tokoh nasional? Apa mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk itu, Pak Kwik? Kelihatannya tidak, oleh karena yang penting bukan tokohnya. Yang penting setelah ada tokoh-tokoh yang bersuara itu rakyatnya bagaimana? Yang terpenting rakyat banyak. Jadi rakyat banyak ini juga suatu gejala sulit ditebak. Pokoknya kalau ada rakyat yang, kalau semua rakyat, pokoknya secara massal gitu, menghendaki sesuatu, itu baru ada perubahan. Tapi kalau cuma elitnya bicara, ya tidak ada apa-apa. Lebih dari itu, tidak perlu elit bicara, apapun sampai disiarkan di TV, malah menjadi entertainment. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasya.